pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 22 Desember 2017 dibacakan Ardiansyah. RSUD Nagan sukses angkat tumor ovarium seberat 60 kg. Bidan dan dokter demo DPRK Aceh Barat protes SK dan rapel gaji tak dibayar. Disdik Simelu temukan ijazah paket C diduga palsu. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tim medis bersama dokter ahli kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya Kamis kemarin sukses mengangkat tumor ovarium seberat 60 kg dari seorang pasien perempuan berusia 15 tahun. Operasi dipimpin dokter Indra SPOG tersebut berlangsung 2 jam sejak pukul 11.30 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dokter Indra mengatakan terungkapnya pasien yang memiliki tumor di bagian ovarium atau kandungan tersebut setelah pihaknya melakukan pemeriksaan medis di rumah sakit setempat. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan adanya sebuah benda asing menyerupai daging berukuran besar sehingga pasien tersebut harus dioperasi. Indra juga mengatakan selama ini pasien perempuan tersebut tidak mendapatkan penanganan secara medis melainkan pengobatan tradisional dan diklaim sepihak oleh keluarga hanya sakit asam lambung biasa. Namun karena kondisinya makin parah dan terus mengeluh sakit di bagian perut, akhirnya si pasien dibawa ke RSUD Sultan Iskandar Muda Nagan Raya untuk diperiksa. Meski telah berhasil dioperasi, pihak rumah sakit merasa perlu mengirimkan tumor seberat 60 kg itu ke sebuah klinik riset yang ada di Melabu, Aceh Barat, guna memastikan apakah tumor tersebut jenis tumor ganas atau tidak. Sudarlun, sekitar 80 bidan dan dokter yang baru diangkat menjadi CPNS di Pemkab Aceh Barat berunjuk rasa ke DPRK Kamis kemarin. Aksi tenaga medis ini dipicu surat keputusan pengangkatan yang tidak sesuai dengan dampak pada tidak dibayarnya rapel gaji mereka. Menurut data, jumlah CPNS yang mendapat SK tidak sesuai tersebut seluruhnya berjumlah 146 orang dengan rincian 140 bidan dan 6 orang dokter. Mereka sebelumnya berstatus sebagai pegawai tidak tetap Kementerian Kesehatan. Setelah menyampaikan orasi dan meneriakkan yel-yel kekecewaan, Dewan menerima 6 perwakilan massa dalam forum pertemuan di lantai 2 DPRK. Mereka mengaku setelah keluar SK, gaji yang dibayar hanya jatah bulan November dan Desember, sehingga sekitar 7 bulan bekerja mereka tanpa digaji. Bidan dan dokter CPNS yang berdemo berharap Pemkab dapat menyikapi persoalan ini dengan arif dan bijaksana. Apalagi persoalan ini telah pernah disampaikan ke Pemkab Aceh Barat. Sudarlun, sejumlah massa yang menamakan diri Front Anti Kejahatan Sosial atau Faksi menggelar demo di depan Hotel Hermes Palace di Jalan Panglima Nyak Makam, Banda Aceh, Kamis siang. Aksi ini terkait dugaan adanya pesta waria di hotel tersebut beberapa hari lalu. Massa dari beberapa ormas ini menyampaikan orasi di depan pintu gerbang hotel di bawah guyuran hujan. Dalam aksi itu, massa yang terdiri atas santri, mahasiswa, aktivis, dan masyarakat turut membawa spanduk yang intinya meminta Hermes Palace ditutup karena melanggar syariat. Massa dikawal ketat aparat kepolisian dari Polresta Banda Aceh. Dalam aksi tersebut, Polwan menjadi benteng utama penghadang massa aksi bela syariat di Aceh itu. Satu unit barakuda juga dikerahkan ke lokasi. Aksi tersebut menjadi pusat perhatian bagi pengguna jalan. General Manager Hotel Hermes Palace, Safrial Munas, yang menyambut massa memberikan penjelasan terkait persoalan yang mencuat tersebut. Ia mengatakan seraya bersumpah demi Allah bahwa tidak ada acara penobatan waria di hotelnya, melainkan acara ulang tahun dan makan malam. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Dinas Pendidikan Kabupaten Simelu menemukan adanya ijazah palsu paket C yang terindikasi palsu beredar di wilayah kepulauan itu. Ijazah paket C tersebut setelah dicek tidak terdaftar dalam bidang pendidikan luar sekolah di Distrik Simelu. Sekretaris Distrik Simelu Samsudin mengatakan dugaan adanya ijazah paket C itu diketahui setelah ada yang datang ke Dinas Pendidikan untuk melegalisir ijazah. Namun petugas Distrik menolak melegalisir ijazah paket C tersebut karena tidak terdaftar dalam bidang pendidikan luar sekolah. Pihak dinas sendiri mengaku heran adanya ijazah tersebut karena tidak masuk dalam data PLS tetapi ada yang memiliki dan bahkan hendak melegalisir untuk dipergunakan. Namun Samsudin memastikan bahwa orang yang hendak melegalisir ijazah yang diduga palsu itu bukan dari kalangan pegawai negeri sipil. Ia mengatakan munculnya orang yang melegalisir ijazah itu karena saat ini ada pemilihan kepala desa maupun kaur pemerintahan desa di Simelu. Untuk menjabat kepala desa atau kaur pemerintah desa saat ini harus memiliki ijazah minimal SMA atau paket C. Sudarlun, tim gabungan sejak Kamis kemarin turun dan menyisir kerung pesangan di kawasan desa Lungkuli, Kecamatan Pesangan Selatan untuk mencari korban tenggelam. Remaja bernama Sahrul Abdullah, 16 tahun, warga desa Lungbaru, tenggelam di aliran kerung pesangan, tepatnya di aliran sungai kawasan desa Lungkuli, Rabu lalu sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Biren, M. Nasir mengatakan belasan anggota tim diterjunkan untuk mencari korban tenggelam. Sejak kemarin pagi, tim bekerja maksimal menelusuri kawasan kerung pesangan untuk mencari korban, namun hingga saat ini Sahrul belum ditemukan. Tim yang diturunkan terdiri dari Pos Sar Biren, Tagana, Polsek Pesangan, dan Pol Subsektor Pesangan Selatan. Tim terus berusaha melakukan pencarian menggunakan peralatan berupa speedboat dan sarana lainnya. Pencarian juga dibantu masyarakat sekitar. Sudarlun, sekitar 1.000 hektar tanaman padi yang mulai mengeluarkan buah tersebar di kemukiman Tanjung Bungong, Kecamatan Tangsi Pidi, kini kesulitan memperoleh air. Hal ini terjadi akibat bangunan irigasi Luk Merawan yang hancur diterjang banjir dua minggu lalu belum diperbaiki. Anggota DPRK PD Samsul Bahri mengatakan bangunan irigasi Luk Merawan telah dua minggu hancur dihantam banjir. Petani sangat mengeluhkan jika bangunan irigasi itu tidak dibangun kembali. Sebab irigasi Luk Merawan di aliran Krung Bale satu-satunya irigasi bagi petani untuk mengairi sawah seluas 1.000 hektar. Menurutnya tanaman padi mulai berbuah dan beruntung saat ini musim penghujan sehingga petani tidak kesulitan mencari air untuk kebutuhan tanaman padi. Namun jika hujan tidak turun maka petani kebingungan mencari sumber air. Sementara itu kerusakan irigasi telah dilaporkan kepada pihak BPBD PD namun belum juga ada tanda-tanda akan diperbaiki. Darlun, seorang wanita muda yang belakangan dikenal bernama Juliana, 30 tahun, warga desa Menasah, Merbo, Jambu Ayi, Aceh Utara, ditemukan tewas tergantung di rumah orang tuanya di Kampung Cotrabu, Pesangan Biren, Kamis kemarin sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Polisi yang turun ke lapangan mengungkapkan kematian wanita itu akibat bunuh diri. Informasi yang diperoleh temuan ini berawal ketika nenek korban bernama Maryam, 76 tahun, bangun untuk melaksanakan sholat subuh di kamarnya. Sejenak usai sholat, sang nenek korban keluar dari kamar. Wanita renta tersebut terkejut saat melihat cucunya dalam keadaan tergantung di ruang tamu. Informasi itu segera disampaikan kepada keluarga dan masyarakat. Ratusan orang berdatangan melihat korban yang tergantung. Kapolsek Pesangan Ibtu Munawar mengatakan kemudian mayat korban diturunkan dan dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Hasil penyelidikan penyebab tewasnya korban murni bunuh diri karena tidak ada bekas tindak kekerasan di jasad korban. Menyangkut motif, informasi sekilas korban diduga terlilit hutang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 22 Desember 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.